Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita melanjutkan kali ini di halaman ke-64 dari kitab ini. Kitab Istiqamah, konsekuensi dan konsistensi menapaki atau menatapi jalan ketaatan. Poin keempat dari kaidah istiqamah. Istiqamah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqamah di atas kebenaran. Jika tidak mampu, maka yang paling mendekati kebenaran. Nabi SAW telah menyebutkan keduanya dalam sabda beliau, Inna dina yus walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Inna dina yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Asalnya agama ini mudah dan memudahkan pemiliknya, pemeluknya menuju ke surga. Jadi jangan dipersulit. Cukup apa yang ada di agama kita aja, kalau enggak ada tuntunannya tidak usah dilakukan, gitu ya. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak seorang pun yang mempersulit agama melainkan akan dikalahkannya. Dia tidak akan mampu melakukan hal yang dia terapkan dari kesulitan itu. Fasaddidu, maka berlaku tepatlah dalam beramal. Itu berlaku tepatlah betul-betul. Sampai dia yakin dengan ilmunya ada amalan tersebut syariatnya. Wa qaribu, mendekatilah, yaitu mendekati pada kesempurnaan amalan. Kalau memang tidak mampu untuk sempurna. Wa absyiru, dan bergembiralah. Nah, jadi yang dituntut dalam istiqamah yaitu as-sadad. As-sadad itu ketepatan, tepat. Itu maksudnya tepat di sini ya, sesuai amalannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali meminta diajari doa. Ya. Meminta diajari doa agar Ali bisa berdoa dengan doa tersebut, maka Rasulullah memberi pengajaran doa tersebut adalah Allahumma hdini wa saddidni. Kamu katakan wahai Ali, Allahumma ya Allah, ihdini, berilah petunjuk kepadaku, kepada saya, wasaddidni, dan betul-betul tepatkanlah diri saya, luruskanlah diri saya, istiqomah. Istiqomah di atas kebenaran yang tepat. Seorang hamba dituntut untuk senantiasa berusaha agar selalu tepat dan benar sesuai dengan petunjuk dan manhaj Nabi. Manhaj ini berarti jalan hidup, metodologi hidup, metodologi ibadah Nabi SAW. Jika ia tidak bisa, maka ia harus berusaha maksimal untuk mendekati kebenaran. Maka kadang-kadang di masalah fikih itu Pak, ada pendapat yang beragam. Ya, berbilang pendapat para ulama. Ada yang bilang itu haram, ada yang bilang itu haram dengan syarat, ada yang bilang itu makruh, ada yang bilang itu mubah secara mutlak, ada yang bilang itu malah sunnah, dan seterusnya. Kita melihat agak uring-uringan, puyeng. Ini kok ulama jadi berselisih pendapat? Saya bingung sebagai orang awam misalnya gitu. Sebenarnya kita diharuskan untuk tepat sesuai dengan sunnah, maka cari apakah ada ayat atau hadis yang berkaitan dengan itu. Wah, saya enggak mampu. Kalau enggak mampu ya udahlah. Apa yang insyaallah yang paling dekat, lebih dekat kepada kebenaran, bukan lebih dekat kepada hawa nafsu. Kadang-kadang kita pakai yang lebih dekat kepada hawa nafsu. Ya. Bukan kadang-kadang, bahkan kebanyakan dari kita keseringan tuh mana pendapat yang paling dekat dengan hawa nafsu, mana yang paling enak, cocok sama hati kita, yang mana hati kita ini bergelimang keinginan-keinginan duniawi, itu yang kita pilih. Jadi bukan ditimbang dari mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena itu teguhlah kamu, tetaplah kamu, istiqomahlah kamu beribadah kepada Allah dan mohonkan ampun kepada Allah. Ya. Penyebutan istighfar setelah perintah, jadikan perintah si fastaqimu, diperintahkan istiqomah. Habis itu diperintahkan istighfar. Penyebutan istighfar setelah perintah untuk beristighfar, ini menunjukkan bahwa seorang hamba pasti memiliki kekurangan walaupun ia telah berusaha dalam istiqomah. Ya, sesoleh-solehnya orang, seustad-ustadnya ustad, ya ada aja celah, celah kekurangannya, baik kekurangan ibadahnya, kekurangan akhlaknya, ada lah pokoknya. Ya, kita kalau melihat ustad tertentu, kita mengidolakannya misalnya, itu karena kita gak tahu kesehariannya. Seandainya dekat sekali kita dengan ustadz itu, pasti kita tahu kekurangan ustadz ini apa. Dan kadang kita, aduh ustadz ini mah gak benar gitu kadang-kadang, karena kita sudah tahu kekurangannya. Makanya kata sebagian orang, Pak, jangan terlalu dekat sama ustadz. Loh, kenapa kan dia ulama? Iya betul, mungkin ulama, tetapi ekspektasi kita nih sebagai orang awam terhadap ustadz kan sempurna. Ustadz tuh harus benar, gitu kan ya. Ustadz harus cakep, benar, tepat, pokoknya nggak boleh salah. Salah sedikit, langsung dibully ustadznya. Ya Allah, nggak benar nih ustadznya. Ya, mungkin ustadznya keceplosan ngomong sesuatu, ya, agak kasar. Wah, langsung jadi bulan-bulanan. Iya. Kadang-kadang ustadz, kadang-kadang misalnya kita perhatiin, udah harapan kita besar kepada ustadz ini. Terus pakai sendal dimulai dengan kaki kiri. Bagi kita itu gak bagus. Langsung, wah ustadz ini gak benar nih, ustadz ini gak mengamalkan hal yang baik. Ya kan? Karena kekurangan-kekurangan yang mungkin sifatnya kecil itulah. Ya, kadang-kadang kita langsung mendowngrade ustadz tersebut. Tapi sebaliknya juga, bahkan mayoritas dari kita banyak nih, berlebihan sama ustadz. Ya, berlebihan. Gulu namanya. Sikap berlebihan, ghulu, ya. Dan asalnya kesyirikan terjadi di muka bumi ini, awalnya itu sebab pertamanya, Pak, adalah al-ghulu fis salihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Maka hati-hati, kita ini orang Indonesia dari segi tata krama itu insya Allah berbudi luhur dalam urusan tata krama. Tetapi disitulah syaitan berusaha untuk membuat banyak dari kita menyimpang. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Berlebihan dalam apa? Dalam apapun, dalam masalah agama. Terutama sekali dalam memuji dan memuja tuan gurunya, ustadznya, dai-nya, ulama-nya, kiai-nya. Di zaman Nabi Nuh seperti itu. Ada orang soleh meninggal, kemudian dikenang, jadi patung, disembah. Rata-rata begitu. Rata-rata kesyirikan dimulai dari apa? Rasa cinta di hati terhadap orang soleh. Itu kalau betul soleh. Lah kalau ternyata kelihatannya soleh padahal fasik gimana? Atau penampilan soleh padahal fajir, jelek orangnya, kalimatnya kotor, tapi banyak murid-muridnya ghulu, berlebihan. Itu didikannya ustadz ini misalnya. Ya, didikannya seperti itu. Untuk apa? Tidak sedikit dari pengajian atau dai sekarang itu kepingin orang itu memuja dia gitu loh. Pengen tampil hubbul zuhur, cinta popularitas, sehingga menggiring perlahan-lahan orang-orang itu supaya lihat saya, puji saya. Dan banyak dari pemuda-pemuda kita yang memang buta akan agama, gak bisa memilah mana guru yang benar, gak peduli masalah akhlak, yang penting keren, akhirnya ikutan. Kemudian bersikap berlebihan dengan gurunya. Gurunya salah, murid-muridnya tetap membela gurunya. Nah ini, ya, gimana mau istiqomah kalau misalnya kita banyak atau punya kekurangan atau punya penyakit gulu. Itu di Indonesia nih Pak ya. Karena kita ini tata krama terhadap guru tuh alhamdulillah bagus Pak. Sebenarnya ada bagusnya. Jadi Indonesia ini yang namanya orang disebut ustaz itu dimuliakan. Mau dari aliran manapun Pak ya. Iya itu enggak apa-apa, bagus itu. Saya pribadi sejujurnya jemaah sekalian, meskipun seorang ustaz tersebut memang ada penyimpangan dari beragam macam masalah agama, tapi sejujurnya Pak, saya pribadi, saya tetap akan menyebut beliau ini ustaz. Gak bakal saya nyebut beliau ini dengan namanya langsung atau Pak, gak. Bisa dipahami gak Pak? Kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang sebagian dari orang ketika kurang setuju dengan ustaz tertentu, itu gak mau menyebut dia ustaz. Pak, misalnya ada ustaz namanya Ustaz Thayyib misalnya. Tapi Ustaz Thayyib ini ada kesalahan lah yang tidak baik dari segi hukum agama gitu kan. Kemudian saya sebagai dai itu enggak terima sama ustaz ini, akhirnya saya enggak nyebut ustaz dia. Pak Thayyib, itu bukan jalan saya, maksudnya saya enggak kayak gitu. Siapapun orang itu, selama dia ditokohkan, Pak, kita harus menempatkan orang ini sebagai tokoh masyarakat. Bukan sebagai sampah atau orang biasa. Kenapa? Dia punya pengikut, dia punya masa, dia punya kehormatan. Maka dari sisi panggilan kita hormati. Tapi dari sisi pengajaran kita ralat gitu loh. Kadang-kadang begitu. Nama-nama ustaz diubah-ubah, ini kan kurang sopan. Kalau kita misalnya ada perbedaan dengan ustaz ini, enggak boleh kita mengubah-ubah namanya. Kalaupun dia ustaz, tetap bilang ustaz, nasihati dengan baik. Begitu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ngamuk pengikutnya. Ya. Bapak sendiri misalnya Pak ya. Misalnya saya ngajar di sini Pak, ya. Kemudian ada Bapak kurang srek dengan penjelasan saya. Maksudnya ada yang salah nih. Angkat tangan. Ya, kemudian Bapak bilang ke saya, "Mas, gimana sih Mas? Gak pantas jadi ustadz Mas." Gimana? Marah gak kira-kira? Seenggaknya walaupun saya salah, jangan kayak gitu ngomongnya, kita apa ya? Begitu pula dengan bapak-bapak ya, yang punya nama di keluarga atau tokoh masyarakat di sini, pasti gak terima ada orang yang ngejelekin orang tokoh ini. Walaupun bapak pun gak setuju dengan tokoh itu. Kenapa? Tata krama Indonesia, alhamdulillah. Adab Indonesia bagus. Tapi dengan pemulihan tersebut kadang-kadang atau banyak dari kita berlebihan. Sampai maaf-maaf di sini saya pernah salaman sama salah satu bapak-bapak di sini, tapi saya lupa bapak-bapak yang mana. Tangan saya hampir dicium Pak. Ya Allah, saya pengen lepas, malu saya. Jadi jangan gitu Pak ya. Saya lupa bapak-bapak yang mana nih. Yang pasti bukan Pak Budiman ya. Iya. Maksudnya saya ini masih mungkin usia bapak itu dua kali lipatnya saya, mungkin ya, saya nggak tahu ya, sangat sangat tidak layak, tidak relevan kalau misalnya justru bapak yang menunduk gitu kan. Sangat tidak, ini pun saya sebenarnya di atas ini sebenarnya kurang relevan, cuman mau gimana lagi karena memang ditempatkan begini, alhamdulillah ya kan ya. Kadang-kadang begitu, di tempat lain juga begitu. Ya memang ada sisi kita ini orang Indonesia mengagungkan ustaz, alhamdulillah. Itu diantara adab yang mulia, tapi jangan begitu. Ya. Sampai-sampai Pak, preman Tanah Abang saja itu juga memuliakan ustaz. Saya penampilan di sana, saya kan juga pedagang Pak, pakaian muslim. kalau saya kulakan barang ke Tanah Abang dan lewat situ, ya, orang-orang par, ya kan preman-preman parkiran itu loh, yang suka nagih duit itu loh. Ya itu kok saya lewat, itu saya dipanggil Ustadz langsung, padahal saya pakaian pakaian biasa, Pak. Ustadz, belanja Ustadz. Oh iya iya. Loh, dia emang tahu ya saya ngajar apa gimana? Gak tahu, dia nangis saya Ustadz. Berapa dari preman itu? Gak tahu kenapa. Entah ada yang entah auranya atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya belajar di situ, Pak. Sebobrok-bobroknya Muslim Indonesia, mereka masih punya hormat, Pak, dengan tokoh-tokoh agama terutama. Itu masih alhamdulillah. Coba kalau misalnya orang kita tuh anti banget dengan yang namanya ustaz, ya, wah, susah dapat pengajian, Pak. Orang taubat jadi ustaz lama-lama kalau digituin, ya. Taib, kita lanjut. Al-Hafidh Ibnu Rajab berkata, dalam firman Allah di atas menunjukkan bahwa seorang hamba pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dalam menjalankan istiqomah yang diperintahkan. Begitu hidup kita, Pak. Ancul-anculan. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Niatan istiqomah, tapi nanti praktiknya susah. Jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi. Begitulah hamba Allah. Begitulah kita, Pak. Maka dimaklumi. Dimaklumi ketika ada seseorang futur, salah, apa gimana, kasih arahan, kemudian doakan semoga istiqomah lagi, gitu kan. Oleh karena itu, kekurangan itu ditutupi dengan istighfar. Maka kalau gak bisa istiqomah, ya ngadat gitu jalannya, istighfar, yang berarti bertaubat dan kembali kepada istiqomah. Hal ini sama seperti sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada. Ini kalimat yang serem, Pak. Beneran. Dari semua nasihat, nasihat yang paling menggelegar di hati saya dan juga mungkin jemaah sekalian, ittaqillah. Apa ittaqillah? Takut kamu sama Allah. Iya. Ngerinya dimanapun kau berada. Nah, ini sulit, Pak. Dimanapun kau berada, takutlah pada Allah dimanapun kau berada. Ini kok dipraktekin? Pertanyaan ini kita udah praktekin belum? Gitu. Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Saya ngomongnya aja nggak enak, Pak. Ya, nggak enak bukan dalam artian ini jelek kalimatnya, bukan. Karena kita ini kotor, ya, banyak kotoran. Di masjid memang kita kelihatan masya Allah. Mau di luar kelihatan innalillah, gitu kan? Di masjid kelihatan pecian. Kita nggak tahu tingkah kita bagaimana di luar, Pak. Yang semoga tetap baik. Cuman yuk kita introspeksi diri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi sebentar, jangan putus asa. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wah, Sat, saya ini, ya di masjid memang kelihatan alim, Tat, tapi ya Ustaz alhamdulillah sih gak tahu sih bagaimana saya di rumah, bagaimana saya di kamar mandi, bagaimana saya di kasur, bagaimana saya di kantor dan seterusnya. Alhamdulillah lah, Ustaz gak tahu. Kalau tahu Ustaz, aduh, mungkin Ustaz gak mau melihat muka saya lah gitu. Saking jeleknya saya tingkahnya gitu. Sebentar, Rasulullah SAW kemudian berkata, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ada solusi, dan turutkanlah kejelekan setelahnya dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Maksudnya apa? Ya kalau misalnya sampai melakukan keburukan, mau ya jangan dipelihara dan jangan putus asa. Melakukan dosa, Rasulullah punya solusinya. Setelah melakukan dosa, turutkan dengan melakukan amal yang berpahala. Ya semoga kebaikan tersebut akan menghapus dosa Anda, gitu. Ya. Arti lainnya, habis bermaksiat taubat segera. Walaupun sehari 100 kali. Iya. Ibnu Taimiyah bilang lebih baik itu seorang selalu bertaubat dalam kesalahan, betul-betul kembali bertaubat. Melakukan kesalahan lagi, bertaubat lagi. Walaupun sehari 100 kali. Bukan dalam rangka meremehkan dosa, bukan, tapi karena mungkin dia terlalu banyak kesalahan. Kita kalau dihitung-hitung banyak kesalahan, Pak. Apalagi kalau udah ada media sosial kan. Ya? Ngelihat ini, ngelihat itu. Sekali ngelihat istighfar, buang lagi. Tapi nanti kejebak lagi, ngelihat lagi, istighfar lagi, gitu maksudnya. Iya. Jadi jatuh bangun itu adalah kebiasaan kaum muslimin, muslim. Wajar, wajar orang tuh jatuh bangun tuh wajar. Kalau bangun terus enggak jatuh-jatuh, ini enggak belajar namanya. Iya, Pak. Bapak-bapak sudah memiliki keriput di kulit. Itu karena sudah mengalami jatuh bangun. Sehingga banyak pelajaran di balik keriputnya kulit itu. Bukan mengejek, saya bukan mengejek, tapi memang begitu kan? Sementara kita-kita yang muda ini belum seperti itu karena memang belum banyak belajar dari pengalaman hidup. Gitu. Nah, sekarang baik muda ataupun sudah tidak muda lagi, tetap wasiat Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, apalagi yang sudah berusia. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah keburukan kebaikan yang insyaallah akan menghapus keburukan tersebut. Para ulama mereka menafsirkan hadis ini ada beragam. Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan setelah keburukan? Ada yang mengatakan ya setelah melakukan keburukan istighfar. Ada yang mengatakan taubat, ada yang mengatakan apapun itu perbuatan baik. Dan wallahu alam, memang istighfar dan taubat itu yang terpenting setelah melakukan keburukan. Tetapi karena ini al-hasanahnya itu umum, maka kita umumkan apapun perbuatan baik, Pak. Apapun perbuatan baik itu insya Allah bisa menghapus keburukan yang tadi kita lakukan. Misal saja seseorang atau misalnya di antara kita baru bermaksiat dari suatu tempat, kemudian kita mau pulang ke rumah, jalan ya naik motor, kemudian kita lihat ada orang di jalanan naik motor juga standarnya masih ngacung, ya kan bahaya tuh, Pak ya. Itu kira-kira kita diamin apa kita tegur, Pak? Tegur. Bukan malah kita diamin, kita lain. Benar-benar jatuh loh. Ya. Oh, ini jahat banget ini orang. Tapi mesti kita, mas, standar mas. Oh iya makasih, Pak. Gitu kan. Kira-kira di hati kita setelah ngasih tahu itu ada sesuatu gak di hati kita? Ada. Seneng gak? Seneng, bahkan kegeran sendiri. Gue baik banget ya. Itu jangan remehin loh. Ya, jangan remehin. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau ataka akhoka biwajihin talak, atau kama qala Nabi SAW, janganlah kamu meremehkan sesuatu yang ma'ruf, yaitu suatu kebaikan sedikit pun, walaupun ya engkau apa menemui saudaramu dalam wajah yang bebas dari hasad, bebas dari, yaitu wajah yang sumringah, enak gitu loh. Itu kebaikan. Negur orang atau ngasih tahu orang tentang standar yang masih ngacung itu bagi kita atau bagi sebagian orang mungkin sederhana. Tapi boleh jadi bagi Allah itu surgawi itu. Bisa jadi ya. Bentar, Pak. Kayaknya kurang enak. Ya. Bisa jadi dengan amalan tersebut, bisa jadi, Pak ya. Bisa jadi Allah Ta'ala kemudian menghapus dosa-dosanya. Bisa jadi. Ya, ingat gak kisah pelacur, Pak, yang memberikan minum ekor anjing, yang memberikan minum anjing, ya, itu kan kebaikan ya. Dan mungkin dia baru pulang ngelacur, tapi gara-gara itu hasanah seperti itu Allah hapus loh dosa-dosanya. Padahal itu dosa besar loh, Pak, zina gimana? Zina, Pak, ya. Jadi jangan kita remehkan hasanah, ya, kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan tersebut orang terhapus dosa-dosanya. Ya, makanya saya teringat kata Imam Al-Qurtubi, kalau sampean banyak dosa, kata beliau, maka kasih minum sama orang. Kalau sampean banyak dosa, maka kasih orang minum. Loh, kok gitu? Pelacur aja, pezina aja, dosanya banyak. Ngasih minum anjing, diampuni dosanya. Lah ini kalau misalnya ngasih minum bukan anjing, tapi orang beriman lagi, ya. Ustadz lagi dikasih minum, ya kan? Ya Pak ya. Semoga Allah Ta'ala rahmati Bapak ya. Tapi ini siapa yang ngasih saya? Beliau. Semoga Allah Ta'ala rahmati Bapak dunia akhirat. Alhamdulillah. Iya. Saya minum Pak ya. Bismillah. Gitu, ngasih orang minum. Apalagi minuman buka puasa. Wah, gitu. Pertama, mungkin dengan itu dihapuskan dosa-dosa, bisa jadi. Kedua, dia dapat pahala lipatan ganda orang yang minum buka puasa itu. Masya Allah. Ya. Taib. Kemudian setelah itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak mulia. Ya, ini saya sendiri merasakan sebagai yang masih berusia pemuda. Pemuda itu di bawah 40 tahun Pak ya. Itu kita yang namanya akhlak itu kadang-kadang kita gak ngeh kalau misalnya ternyata kita kurang sopan sama orang tua. Ya saya pun merasakan, maksudnya saya menyadari itu. Siapapun dari kita yang masih muda Pak, baru kita rasakan nanti ketika kita sudah berusia tua itu. Nih anak muda nih kurang ajar, nah, kan gitu. Pas lagi masih muda gak ngeh kalau itu tuh kurang sopan gitu. Tapi bagi orang tua itu kurang sopan, bagi anak muda biasa aja. Apalagi anak muda zaman sekarang, ya kan? Bapak ngomong, anaknya main HP, kan gitu. Kira-kira tersinggung nggak Pak? Kalau tersinggung, walau makin karena udah sering mungkin udah biasa udah nggak tersinggung. Tapi sebenarnya tersinggung karena zaman dahulu nggak ada kayak gitu kan Pak ya? Kan anak dipanggil tong, dijawabnya baik, ya kan? Baik, gitu kan? Apa arti baik Pak? Dari bahasa Arab. Hah? Enggak Pak, bukan Pak. Lebaik. Nah, bukan lebaik, lebaik, lebay. Lebaik. Ya. Jadi baik orang Betawi biasanya, itu kan sopannya orang Betawi. Ya. Baiknya, tapi baiknya sambil teriak kadang-kadang. Tong, mari tong, baik. Gitu kan. Baik di sini artinya dari lebaik. Itu campuran Arab dari Arab Betawi jadi baik doang. Iya ya, emang di Betawi itu sebenarnya banyak derivasi aslinya kata itu dari bahasa Arab baik ya. Bahasa Arab juga, Cina juga, goceng, pego dan seterusnya. Di bahasa Betawi ada nyahi Pak ya kan, bahasa lama ini nyahi itu bahasa lainnya ngete, sama rengginang, ya. Itu nyahi, ya? Itu dari bahasa Arab, dari syai, ya. Syai itu teh. Nah, taib. Kalau misalnya dulu kan, ya, tong, beli minyak tanah tong, baik, kan? Jauhnya baik. Sekarang agak asing, ya, jarang kedengaran loh sekarang. Susah didengar ya. Ih, gak pernah saya dengar sekarang. Anak-anak kecil, karena emang udah percampuran budaya sih memang. Jarang dengar. Dipanggil orang tuanya baik itu. Jarang dengar. Dulu saya waktu, ya emang saya kan lahir Jakarta, Betawi. Maksudnya ada keturunan Betawinya. Itu diajarin benar-benar. Kamu kalau misalnya dipanggil sama orang tua manapun, jawabnya baik. Jangan, huh. Itu enggak sopan itu, huh, gitu kan? Ya, Pak. Tapi kok sekarang ya jawabannya itu kan jawaban bos itu. Huh, apa kamu gitu. Iya, kok sekarang gitu. Mungkin bapak-bapak enggak ngeh kayaknya. Karena udah kebiasaan digituin gitu loh. Kalau orang tua zaman dulu digituin, kurang sopan kamu sama orang tua. Oh, diomelin kita. Orang tua zaman dulu galak galak pak, masya Allah. Sekarang ada anak kecil, ya ada anak kecil kan kemari apa dimarahin tapi nggak galak banget ya. Dulu sama ngkong-ngkong kalau anak kecil, gua gamparin lo, ya udah gituin, masya Allah. Galak-galak dulu masya Allah, tapi sekarang masya Allah, ya bapak-bapaknya halus-halus, ya. Iya. Itu kalau sound system tadi lama nggak kelar-kelar pak, orang-orang zaman dulu diomelin pak, mana sih lu, nggak kerja. Kalau sekarang alhamdulillah, karena memang budaya yang semakin apa bercampur, modernisasi. Ya mudah-mudahan semakin baik lah. Dan alhamdulillah semakin baik pak Jakarta ini. Alhamdulillah. Dari atasnya insya Allah sampai rakyatnya insya Allah. Gak boleh kita pesimis dengan kota ini. Insya Allah makin membaik. Saya melihat sendiri pak, dulu pengajian itu susah. Sekarang sampai musola al-muhajirin aja udah bisa ada pengajian rutin normal. Alhamdulillah. Dulu pengajian adanya tabligh akbar. Kalau pengajian kita kayak gini, dulu di tempat-tempat khusus saja atau di pesantren. Iya, dulu. Sekarang pak, kalau misalnya bapak-bapak berkenan untuk memperluas cakrawala ke banyak-banyak masjid, kajian-kajian tuh banyak. Dan kajian-kajian sekarang lebih banyak yang betul-betul ngaji, bukan kebanyakan mukaddimahnya atau bacaannya kebanyakan. Ngaji benar, dijelaskan benar-benar. Alhamdulillah, ini kenikmatan dari Allah, pak. Kemajuan Islam di Indonesia ini semakin maju. Kendati pun ya ada juga yang melawan, yaitu sunnatullah, pak. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berpergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa manusia tidak akan mampu istiqomah dengan sebenar-benar istiqomah gitu. Enggak akan mampu, melainkan pasti ada kekurangannya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu, maksudnya tidak akan mampu 100% sempurna. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat, maka peliharalah salat ini, Pak. Wala yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'minun. Dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudhunya melainkan seorang mukmin. Jaga wudhu artinya apa? Apa arti menjaga wudhu? Yaitu batal sekali wudhu habis itu langsung. Batal wudhu. Ya. Kalau kita kan biasanya batal ya udah. Nanti pas mau sholat baru wudhu. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau mau yang sunnah dan lebih bagus lagi, itu setiap batal wudhu. Sebelum tidur aja wudhu, sunnah. Bangun tidur wudhu, kentut sedikit wudhu, iya. Marah sedikit wudhu, iya. Masya Allah. Jadi wajahnya cerah pak dengan cahaya wudhu. Bapak pernah ngerasain nggak muka-muka yang nggak pernah kesentuh air wudhu? Orang-orang kafir pastinya. Nggak tahu, saya ngeliat orang-orang kafir coba. Iya, seputih-putihnya dia. Itu kafir ini mestinya orang. Terutama mak-maknya tuh, ya. Enggak pakai jilbab, pakai kemben, pakai bajunya. Wah, enggak kayak sejelek-jelek perempuan muslimah enggak kayak gitu loh. Kerasa gitu. Ini kayak pasti kulitnya kebanyakan kosmetik nih, enggak pernah kena wudu. Iya, enggak tahu kerasa, Pak. Ya enggak semuanya dan enggak mesti ya. Yang enggak bisa. Misalnya bapak, kok bapak wajahnya agak gimana pak, nggak perang wudhu kan? Ya enggak, ya nggak semuanya, tapi kadang-kadang kerasa. Orang yang wajahnya banyak tersiram dengan air wudhu, insya Allah dia terlihat, insya Allah dia akhlaknya berbeda, keislamannya itu ada. Ya. Makna lafal saddidu yang merupakan hakikat, yaitu as-sadat yang merupakan hakikat istiqomah adalah selalu tepat dan benar dalam semua ucapan, perbuatan dan keinginan. Sebagaimana seseorang yang sedang membidik sasaran, ia berusaha keras agar tepat dan tidak meleset sedikit pun. Rasulullah SAW saja pernah salah, walaupun bukan kesalahan besar sekali, enggak. Iya, padahal Rasulullah itu orang yang paling istiqomah. Apa kesalahannya? Abasa wa tawalla tuh. Di antara kesalahan Rasulullah SAW yang bukan untuk kita celah, bukan, tapi untuk kita pelajari. Yang mana ketika itu Rasulullah dakwah kepada orang-orang petinggi kaum musyrikin, lagi ngelobi, lagi ngobrol, lagi mengajak mereka untuk menuju ke Islam. Harapannya begitu, bagus. Tapi ada kemudian lagi jalan Abdullah bin Ummi Maktum namanya. Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat yang sangat tua. Tapi luar biasa ya, Pak. Ibnu Ummi Maktum ini, beliau kendati pun usianya tua sekali, buta. Sekarang maaf-maaf, kalau kita pikir-pikir untuk orang zaman sekarang, apalagi yang bisa diharapkan dari seorang yang maaf tua dan buta? Gitu kan? Apa yang bisa dimanfaatkan dari orang ini? Tapi Nabi SAW menobatkan beliau sebagai salah satu muadzin. Luar biasa. Hebat ya. Tua, buta, muadzin. Dan salah satu muadzin sholat subuh. Luar biasa. Zaman itu memang gak ada mobil yang lewat di jalanan sehingga gak perlu nyebrang-nyebrang. Tapi itu kan daerah padang pasir. Maksudnya skorpionnya banyak. Kemudian rumahnya Ibnu Ummi Maktum jauh dari masjid. Gelap. Padang pasir kalau malam gimana, Pak, dinginnya? Pernah ngerasain gak, Pak? Malah bisa lebih dingin daripada di sini. Ya. Nah. Tapi jadi muadzin. Nah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ngobrol dengan pemuka Quraisy, pemuka musyrikin, orang-orang musyrik. Ngelobi mereka supaya masuk Islam. Kebetulan Abdullah bin Ummi Maktum ketika itu dekat, lewat. Dengar suara Rasulullah lagi ngobrol. Wah, Rasulullah nih, gitu. Ya kan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum pun berusaha mendekat. Mendekat di sini ada yang pengen ditanyain ke Rasulullah SAW dari ilmu. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum, itu beliau kan orang tua dan juga buta, jadi nggak ngerti kondisi. Didatengin Rasulullah, nanya Rasul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanya Rasulullah agak kurang suka dengan sikap seperti itu karena beliau sedang apa? Sedang ngelobi dengan ngobrol dengan pembesar-pembesar. Ini malah datang mengkat gitu, dikat, ya Rasul dikat gitu. Maka kurang suka Rasulullah, maka abasa wa tawalla. Rasulullah pun berbungkam masam dan berpaling, maksudnya dicuekin, agak dicuekin itu. Ah, saya lagi ngobrol kok. Ya. Kemudian Rasulullah malah lebih memilih apa? Orang-orang ini, yang mana mereka itu belum tentu masuk Islam. Maka ya Allah tegur, abasa wa tawalla. Oh, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, selagi datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Emang dia bagai, apakah dia tahu bahwasanya orang ini, yaitu orang buta ini, akan membersihkan dirinya? Aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Artinya apa maksudnya? Di sini Allah menegur Rasulullah, salah itu, salah. Ibaratnya ya, bapak-bapak WhatsApp saya, saya cuekin. Tapi kalau misalnya orang kaya, orang ternama yang WhatsApp saya ladenin, gitu loh. Ngerti, Pak, ya? Ya itu dakwah itu milah-milah. Yang parente saya oke, okay, accept. Adapun ya warga biasa kayak gini mah, apa sih yang bisa diharapkan? Nah, gitu kan? Ya, padahal Rasulullah enggak bermaksud begitu loh. Rasulullah hanya bermaksud, ini saya lagi ngomong, janganlah dikat gitu kan. Emang benar enggak enak, Pak. Betul, enggak enak. Lagi ngobrol dengan pemimpin, pemuka kaum, ada rakyat biasa kemudian nyela gitu, ini imbrung terus ngekat gitu. Itu ditegur oleh Allah karena ini Rasulullah, janganlah seperti itu, nanti takutnya umat ngikutin gitu loh. Ya buktinya ada yang kayak gitu, gitu kan. Kalau sama orang tajir, masya Allah. Kalau sama rakyat jelata, nggak mau dia dakwahin. Ustaz, ada undangan kajian, Ustaz. Di mana? Mustara Muhajirin. Jemaahnya berapa? Wah, Ustaznya udah naik gitu. Jemaahnya berapa nih? Berapa? 15. Ah, enggak usah lah. Cari yang ada kelipatan 100-nya ya gitu. Yang 1.500 itu baru. Nah, ini. Pilih-pilih dakwah. Kalau pilih-pilih dakwah dari segi kuantitas seperti ini, betul, seperti jangan-jangan ada sesuatu di hatinya. Iya. Beda kalau misalnya ada undangan saat di mana? Musala Muhajirin. Oh, itu pernah saya di situ. Enggak usah deh. Lah, kenapa, saat? Pada tidur. Nah, gitu. Iya, apalagi yang sebelah kiri. Nah. Eh? Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, emang majlis taklim itu obat. Obat insomnia, ya. Iya. Susah tidur malam, datang majlis taklim. Insyaallah bisa tidur. Iya, gitu. Ini nih gara-gara ini nih. Tapi enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Karena dalam hadis Nabi SAW, ya. Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan rahmatnya untuk orang ke majelis ilmu, Pak. Walaupun orang itu cuman ikut-ikutan. Kadang-kadang di majelis ilmu itu ada memang orang yang bengan, memang niatan ikutan majelis ilmu. Ada yang kebetulan aja, kebetulan lewat ke masjid sholat, ada majelis ilmu, ya. Ah, nongkrong dikit ah, gitu kan. Mojok dia sambil dengerin. Itu dapat juga rahmatnya insyaallah. Selama di hatinya enggak ada kebencian, ya. Dapat juga, Pak, beneran. Beneran dapat itu. Iseng-iseng yang selonjoran tidur telentang lagi itu, walaupun itu kurang bagus ya, tapi tetap dapat rahmatnya itu insyaallah, tetap dapat rahmat ya. Sampai saya ada kayak gitu, Pak. Saya waktu itu kajian di mana ya, lupa lah pokoknya. Saya emang pengen ngelupain kajian itu ya. Saya isi kajian banyak itu, jemaah pada berjamaah itu tidurnya tuh ya, tidur berjamaah. Saya sebel banget lihatnya tuh. Mau negur juga malah itu, sampai kemudian ada yang ngorok beneran. Itu saya lagi ngajar tuh ngorok, Pak. Itu kan saya mau tersinggung ini, aduh, saya mau marah-marah, saya nggak enak gitu kan. Saya kajian dia ngorok. Kemudian sebelah kiri, aduh, pas banget itu. Kemudian ada sebelah kiri, Pak, itu sampai selonjoran itu enak tidur itu, masya Allah. Selonjoran udah kayak di kasur gitu. Padahal deket sama saya, masya Allah, luar biasa. Semoga Allah merahmati orang-orang seperti itu. Ya. Gak apa-apa. Tapi kalau kajian-kajian anak muda, Pak, jangan harap saya bisa selonggar ini, Pak. Kalau kajian anak muda, saya militer. Ini saya tegur betul-betul tuh. Bahkan saya setrap-setrap sekalian, Pak. Benerlah. Tapi ini karena bapak-bapak ya, saya gak berani ya. Takut pemali nanti. Kualat ntar ya. Iya, saya nggak berani. Tapi kau beneran kok. Kalau anak-anak muda itu, saya omelin, saya suruh diri, saya suruh ngapal hadis bisa itu. Ya. Gak apa-apa. Kalau yang muda-muda gak apa-apa digituin. Ya. Ya, begitu aja lah, Pak. Materinya. Kira-kira kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya. Ya. Sesi apa namanya? Prasmanan. Ya, asal. Ya. Ada pertanyaan, Pak? Atau cukup? Udah terang nih, Pak, ya. Kita juga sampai sini insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di insya Allah pekan depan. Ya. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah Ta'ala terima. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Dan juga majelis ilmu ini semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah, keberlangsungan, keberkahan. Dan semoga bapak-bapak sekalian Allah berikan ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.